الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang istilah al-kalam dan al-qaul ketika disebutkan secara mutlak. Yang dimaksud apa? Dan manusia dalam masalah ini terbagi menjadi berapa pendapat, Hudzaifah? 4 pendapat. Pendapat ahli sunnah bagaimana? Nah, bahwasanya suatu dikatakan kalam atau dikatakan qaul ketika apa? Terkumpul adanya lafaz dan makna. Itu intinya. Jadi di sisi ahli sunnah yang namanya kalam dan yang namanya qaul itu adalah sesuatu yang tercakup adanya lafaz dan juga makna. Baik, di sana ada pendapat yang masyhur di kalangan Asy'ariyah dalam masalah ini apa? Kalam di sisi mereka apa? Ismail. Di sisi Asy'ariyah bahwasanya kalam itu adalah penamaan untuk makna saja. Taib. Tidak apa dipersyaratkan lafaz. Oleh karena itulah menurut mereka sekedar isyarat itu di kalangan Asy'ariyah disebut juga apa? Wahyu. Disebut kalam. Nah, di kalangan Asy'ariyah, Qullabiyah dan yang lainnya. Dan ini pendapat yang batil walaupun banyak masuk dalam pembahasan lughah. Pembahasan lughah, pembahasan nahwu, maka antum perhatikan dan hati-hati dari isu ini. Baik. Adapun dua pendapat yang lain maka jelas kebatilannya. Naam. Ada yang mengatakan kalam itu lafaz saja walaupun tidak diketahui maknanya. Ini kalangan Mu'tazilah. Kemudian yang keempat yaitu ishtirak antara lafaz dan makna yang hakikatnya berbeda dengan hakikat yang diyakini oleh ahli sunnah. Sekarang kita lanjutkan. Qala wa amma man qala innahu ma'nan wahidun fasadilla alayhi biqaulil wastadalla alayhi biqaulil akhtal innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Ha? Qaul khamis belum? Tayyib. Mana? Awalahum qaulun khamis, ini belum? Tayyib, kita baca. Kalangan mutaakhirin kullabiyah kemarin terakhir pada pendapat yang keempat mereka mengatakan bahwasanya kalam itu mushtarakun bainal lafzi wal makna. Baik. Sekilas ikhwani fillah orang akan mengatakan oh hampir sama dengan yang diyakini oleh ahli sunnah. Padahal ini jelas berbeda. Karena mereka ikhwani fillah menyatakan bahwasanya kalam itu mushtarak bainal lafzi wal makna. Jadi menurut mereka lafaz dan makna itu lafaz yang apa? Mushtarakah. Baik. Seperti lafaz mushtari yang terkadang digunakan untuk kaukab dan juga untuk mubta'. mushtari, digunakan untuk nama bintang, juga digunakan untuk apa, penunjukan orang yang membeli. Demikian pula ini. Jadi mushtarak itu kata yang mudahnya apa? Bersinonim, atau suatu kata yang digunakan untuk penunjukan yang berbeda. Jadi kalam terkadang digunakan untuk lafaz, terkadang digunakan untuk makna, ini menurut mereka. Baik. Ini tentunya berbeda dengan apa yang diyakini oleh ahli sunnah. Karena ahli sunnah, nah, dari kalangan para salaf menegaskan bahwasanya kalam secara hakiki itu harus terkumpul padanya dua hal, yaitu lafaz dan makna. Sedangkan tadi mutaakhirin kullabiyah mengatakan bahwasanya kalam itu ya terkadang digunakan untuk lafaz, terkadang digunakan untuk makna. Paham bedanya? Nah, walahum qaulun khamis, mereka memiliki pendapat yang kelima. Yurwa an Abil Hasan annahu majazun fi kalamillah haqiqatun fi kalamil adamiyyin. Lianna hurufal adamiyyin taqumu bihim fala yakunul kalamu qa'iman bighairil mutakallim bikhilafi kalamillah. Fa innahu la yakumu indahu billah fayamtani'u an yakuna kalamahu. Wahada mabsutun fi maudi'ih. Jadi ada pendapat yang kelima diriwayatkan dari Abul Hasan. Abul Hasan siapa yang dimaksud? Abul Hasan Al-Ash'ari. Taib yang dinisbahkan kepada beliau pemahaman Asy'ariyah, walaupun beliau telah bertobat darinya dan kembali ke madhab ahli sunnah, kepada manhaj salaf. Beliau mengatakan bahwasanya kalam itu, kalau yang dimaksud kalam Allah maka majaz, tapi kalau pada kalam sesama manusia maka itu hakiki. Kenapa? Karena huruf-huruf yang diucapkan oleh Bani Adam itu memang ada pada mereka. Dan tidak akan mungkin ada kalam nam kecuali dengan adanya mutakallim, orang yang mengucapkan. Berbeda dengan kalam Allah menurut mereka. Nah, sebab ya kalam Allah menurut mereka apa? Tidak akan mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka katakan kalam Allah ya kalam nafsani, ya tidak. Kalam nafsani yang tidak bisa didengar, tidak ada suara, tidak ada huruf-hurufnya. Nah, fayam taniu an yakuna kalam, maka tidak mungkin untuk itu menjadi kalamnya, menjadi kalam Allah. Ini juga pendapat yang batil, pendapat membingungkan dan menunjukkan apa kebingungan orangnya. Memang Abul Hasan ikhwan rahimahullahu taala mengalami banyak marhalah, banyak kondisi di mana beliau dalam mencari akidah yang lurus, nah, di awalnya terombang-ambing, mulai dari pemahaman Mu'tazilah, kemudian melihat pemahaman Mu'tazilah ahli kalam ini, ahli filsafat, banyak hal-hal yang menyimpang. Akhirnya beliau berpindah lagi, bertemu dengan Ibnu Kullab, menjadi murid beliau, menjadi muridnya, kemudian mencetuskan madhab sendiri, madhab Asy'ariyah. Nah, dan akhirnya juga menyadari banyaknya tanakut pada madhab Asy'ariyah ini, tanakut yang sangat banyak. Kemudian akhirnya kembali ke manhaj salaf. Rahimahullahu ta'ala wa ghafarallah. Dan kita banyak-banyak bersyukur ketika Allah berikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj yang hak. Nah, kemudian dibimbing oleh ulama-ulama kita untuk bisa mengetahui akidah yang lurus, ini merupakan anugerah yang besar. Tidak sampai harus terombang-ambing, berpindah dari madhab bid'ah yang lain ke madhab bid'ah berikutnya. Wahada maksudun fi maudin, dan ini diperbincangkan panjang lebar di tempatnya. Ini kita selesai dari apa istilah yang disebut kalam. Jadi ahli sunnah mengakui kalam itu ya terkumpul padanya apa? Lafaz dan makna. Kalau sekedar lafaz tidak punya makna, ini bukan kalam. Demikian pula kalau sekedar makna saja tanpa dilafadzkan, ini juga bukan kalam. Itu intinya. Qala wa amma man qala innahu ma'nan wahidun wa sadalla alaihi biqaulil akhtal. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya kalam, ya kalamullah itu makna yang satu, dan dia berdalil dengan perkataan al-akhtal, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilah. Sungguhnya kalam itu adalah sesuatu yang ada di hati. Hanyalah lisan itu dijadikan sebagai dalil atas apa yang ada di hati. Nah, maksud perkataan al-akhtal yang dijadikan dalil ini, sesungguhnya kalam yang sebenarnya itu yang ada di hati. Sehingga mereka mengatakan kalam nafsani. Paham? Kalam itu yang ada di hati. Sedangkan lisan ini hanya sebagai apa? Sebagai penunjuk yang mengungkapkan sesuatu yang di hati saja. Nah, mereka berdalil dengan bait ini untuk menunjukkan bahwasanya kalamullah itu adalah sesuatu yang ada pada zat Allah, sedangkan suara dan nam lafaz yang didengar nam itu adalah hanya sekedar apa? Ibarat, ya pengungkapan atau penghikayatan dari kalamullah. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is, fastidlalun fasid. Maka ini adalah pendalilan yang rusak, pendalilan yang batil, tidak bisa diterima. Nah, dari berbagai macam sisi, akhwan. Nah, yang pertama dari orang yang mengatakan sendiri al-akhtal ini. Akhtal ini seorang Nasrani. Maka yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, nah, beliau mengatakan dengan keras, mal'unun mal'unun qailun hadzal bait. فملعون ملعون من جعل هذا النصراني حجة في دين الله عز وجل وليس هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وإن كان كافرا وإنما هي قضية عقلية فالعقل والحس يكذبان هذا البيت وقضية شرعية فالله عز وجل أصدق من النصران اللعين إذ يقول عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. Ini kalimat keras dari Ibnu Hazm, dan sebagaimana kebiasaan beliau ketika membantah memang kalimat-kalimat beliau keras. Terlaknat-terlaknat orang yang mengatakan ini, dan terlaknat-terlaknat orang yang menjadikan Nasrani ini sebagai hujjah dalam perkara agama Allah. Seorang Nasrani jadikan hujjah. Perkara ini bukanlah perkara sekedar perkara bahasa yang boleh berhujjah dengan seorang Arab walaupun dia kafir. Ya, berhujjah dengan kalam Arab walaupun kafir. Nah, itu pun nam akhtal tidak masuk untuk seseorang yang baitnya dijadikan hujjah dalam bahasa. Hanyalah ini adalah perkara akli yang akal dan indera mendustakan bait tersebut. Demikian pula ini perkara syar'i yang Allah Subhanahu wa taala nam zat yang lebih benar perkataannya daripada Nasrani yang terlaknat ini. Ketika Allah mengatakan yaqulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Nah, perhatikan. Kalau seandainya lisan itu hanya sebagai dalil apa yang di dalam hati, tidak akan mungkin mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Paham? Nah, ini pendalilan untuk membantah Nasrani tadi. Dia mengatakan innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah, hanyalah lisan itu dijadikan sebagai dalil untuk yang di hatinya tidak. Berarti kan harus mesti sinkron, ya tidak, antara lisan dan hati. Padahal Allah mengatakan yaqulun, mereka mengatakan biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, apa-apa yang tidak ada di hati mereka. Berarti tidak menunjukkan apa yang di hati, bahkan berbeda dengan apa yang di hati. Paham? Nah, ini secara nas menunjukkan batilnya kalam akhtal tersebut. Dan pernyataan Ibnu Abil Izz di sini, ya kawan. Wa amma man qala innal kalam wa amma man qala innahu ma'nan wahid wastadalla alaihi biqaulil akhtal ini. Naam. Kemungkinan ada kekeliruan. Kenapa? Karena yang berdalil dengan qaulul akhtal itu yang meyakini apa? Bahwasanya kalam Allah itu kalam nafsani. Ini mungkin berdalil dengan kalam perkataan akhtal ini. Tapi kalau untuk pernyataan atau untuk pendapat bahwasanya itu maknan wahid, ini tidak mungkin berdalil dengan kalam akhtal. Sehingga antum berikan ta'lik. Nah. Ya, alladzina yaqulun bi anna kalam Allahi nafsani humul ladzina yastadilluna bi qaulil akhtal hada. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalam Allah itu kalam nafsani, itulah yang berdalil dengan kalam akhtal ini. Amma kaunu man yakulu bi anna kalam bi anna al kalam ma'nan wahid bi anna al kalam ma'nan wahidun fala yata'atta lahul istidlalu bihadha. Adapun yang mengatakan bahwasanya kalam Allah itu kalam ya, makna yang satu, ini tidak mungkin berdalil dengan bait ini, ya kawan. Ya, jadi ada kekeliruan menyebutkan pendalilan dengan bait. Wa amma man qala innahu ma'nan wahid ini keliru. Dalil dengan bait ini untuk yang mengatakan apa? Wa amma man qala bi annahu apa? Kalamun nafsani. Nah, ini yang benar. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah. Walau istadalla mustadillun bi haditsin fi sahihain laqalu hadha khabaran wahid. Nah, sekarang kita membantah pendalilan tersebut, ya kawan. Dengan kaidah mereka. Seandainya orang yang berdalil dengan hadis di sahihain, tentu mereka akan mengatakan ini khabar wahid. Ini apa? Hadis dari satu orang saja. Wa yakunu mimma ittafaqa al-ulama ala tasdiqihi wa talaqqihi bil qabuli wal 'amal bih. Dan hadis tersebut termasuk di antara hadis yang para a'immah bersepakat tentang benarnya dan diterima serta beramal dengannya. Karena hadis dalam sahihain. Cuman datang dari sahabi satu. Mereka tolak, ya kan? Hadis ahad ditolak dalam masalah akidah. Fa kaifa wa hadzal baitu qad qila innahu mawdu'un mansubun ila al-akhtal. Terus bagaimana dengan bait ini? Nah, yang telah dikatakan bahwasanya itu hadis yang maudhu'. Dalam nuskhah masnu'. Ha? Kalian maudhu' atau masnu'? Masnu'. Nah, sama. Maknanya yang telah dikatakan bahwasanya itu bait yang masnu' yang dibuat-buat, maksudnya maudhu'. Mansubun ilal akhtal yang dinisbahkan kepada al-akhtal. Walaysa huwa fi dawam nam fi diwani. Dan ini tidak masuk dalam diwan, yaitu kumpulan bait-bait beliau, kumpulan bait-bait dia, si Nasrani ini. Jadi intinya apa? Mereka ini kalau kita berdalil dengan hadis sahihan saja ditolak, ini khabar wahid. Terus bagaimana mereka kok malah berdalil dengan kalam akhtal seorang Nasrani, padahal dia sendirian juga. Belum lagi bahwasanya bait tersebut masnu', yaitu sesuatu yang maudhu' yang dinisbahkan kepada akhtal. Wa qila inna ma qala innal bayana la fil fuadi. Dikatakan hanyalah sebenarnya yang dia katakan bukan innal kalam tapi innal bayana la fil fuadi. Bayan lafadznya bukan kalam. Nah, wa hadza aqrabu ila sihhah, dan ini lebih dekat kepada kebenaran kalau dikatakan innal bayana la fil fuadi. Nah, walaupun kata Syekh dulu dalam darasnya lakin mazala fihi nazar li anal bayan laisa fil fuad. Karena bayan itu tidak ada di hati itu, tidak dikatakan bayan juga yang penjelasan bagaimana di hati. Saya jelaskan dari hati ke hati. Tidak bisa. Nah, disalurkan kabel. Tidak bisa, harus ada lafaz, ada makna. Baik. Intinya apa? Kalam yang dinisbahkan kepada akhtal ini maudhu. Kemudian wa'ala takdiri sihati. Sekarang seandainya sahih kalamnya seperti itu, fala yajuzul istidlalu bih. Maka tidak boleh berdalil dengannya. Fa innan nasrani qad dallu fi ma'nal kalam. Sebab orang-orang Nasrani mereka telah tersesat dalam makna kalam. Wa za'amu anna Isa alaihi salam nafsu kalimatillahi wattahadallahu bin nasud. Sekarang keyakinan orang-orang Nasrani, perhatikan. Jadi orang-orang Nasrani telah salah dalam memahami makna kalam, kok digunakan dalil untuk keyakinan kita. Sebab orang-orang Nasrani meyakini bahwasanya Isa itu adalah kalimatullah itu sendiri, nafsu kalimatillah. Jadi Isa itu adalah kalimatullah. Nah, adapun keyakinan ahli sunnah, Isa itu adalah apa? Makhluk yang diciptakan dengan kalimatullah, yaitu kun. Ya. Allah perintahkan dengan kalimahnya kun, maka jadilah Isa. Paham? Nah, sehingga tidak perlu bapak. Tidak perlu proses sebagaimana kebanyakan manusia. Taib. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ini maknanya. Bukan Isa itu adalah kalimat Allah yang apa kemudian bersatu antara lahud dan nasud. Yang dimaksud dengan lahud, ikhwani fillah, al-lahud mushtaqqun min ismillahi ta'ala. Jadi lahud yaitu keilahian. Istilah mereka ini nasud ya dari annas. Ya mushtaq dari lafaz annas. Seperti rahamud dari rahmah. Jadi lahud dan nasud menurut mereka apa? Berarti bergabung antara apa? Antara keilahian dan apa? Kemanusiaan. Jadi unsur manusia dan unsur ilahi bergabung pada Isa. Oleh karena itulah mereka akhirnya menyembah Isa yang diyakini sebagai anak Allah. Ini keyakinan siapa? Abdul Rahman. Orang-orang Nasrani. Nah, keyakinan batil. Nah, keyakinan batil. Nah, mereka saja sudah salah dalam memahami makna kalimatullah. Kok bait yang diungkapkan oleh sebagian mereka dijadikan sebagai dalil untuk masalah kita? Tidak boleh. Ai syai'un minal ilah bi syai'in minan nas. Maksudnya bergabung sesuatu dari keilahian dan bergabung dengan apa? Dengan sesuatu yang merupakan unsur manusia. Jadi manusia dan ilah bersatu. Ini batil. Afayustadallu biqaulin nasrani qad dalla fi ma'nal kalam ala ma'nal kalam wa yutraku ma yu'lamu min ma'nal kalami fi lughatil arab. Apakah dijadikan dalil perkataan seorang Nasrani yang dia sendiri telah tersesat tentang makna kalam untuk membahas makna kalam yang benar, kemudian ditinggalkan apa yang telah diketahui tentang makna kalam itu dalam bahasa Arab? Tentunya tidak boleh. Orang sudah tersesat kalau dijadikan dalil, maka akan semakin menyesatkan. Wa aidan, kemudian juga fa maknahu ghairu sahih, makna dari bait tersebut tidak benar. Idh lazimuhu annal akhras yusamma mutakalliman liqiyamil kalami biqalbih wa illam yantik bihi walam yusma minhu. Nah, maknanya juga tidak benar. sebab kelazimannya, konsekuensi perkataan itu berarti orang yang bisu dinamakan apa? Berbicara. Orang bisu itu ya berbicara. Loh, kenapa? Karena kalam kan ada di hatinya, mesti dia di hatinya ingin mengungkapkan suatu perkataan. Walaupun tidak terucap dan tidak didengar, tapi dia bicara. Ini kira-kira betul atau tidak, Mbak Sukaina? Hah? Jelas tidak betul ya kan? Bagaimana orang bisu dikatakan berbicara? Bisu ya bisu, tidak berbicara. Nah inilah tanaqud, kontradiksi yang mereka terjatuh di dalamnya. Wal kalamu ala dzalika mabsutun fi mawdhihi wa innama usyiru ilaihi isyarah. Pembicaraan tentang hal tersebut dijabarkan di tempatnya, hanyalah aku mengisyaratkan di sini. Berarti ada beberapa sisi bantahan ya kawan. Yang pertama, itu perkataan apa? Nasrani. Perkataan Nasrani. Dan perkataan Nasrani tidak boleh jadikan dalil dalam pembahasan syar'i. Yang kedua, sudah berkata Nasrani, nisbah kepada si Nasrani ini juga tidak benar, karena diriwayatkan maudhu', ya riwayatnya maudhu' menurut. Baik. Juga kelaziman dari perkataan ini batil. Karena kelazimannya orang yang bisu dikatakan berbicara. Baik. Ini tiga pokok ya bantahan untuk pendalilan dengan bait. Qala wa huna ma'nan ajib. Dan di sini ada makna yang sungguh aneh. Wa huwa yaitu anna hadzal qaula lahu syabahun qawiyyun bi qaulin nasrani alqa'ilina billahuti wan nasut. Fa innahum yaqulun kalamullahi huwal ma'na alqa'imu bi dzatillahi alladzi la yumkinu sama'u. Wa amma an-nazmu al-masmu'u fa makhluq. Fa ifhamul ma'na al-qadimi bin nazami al-makhluqi yushbihu imtizajal lahuti bin nasud alladhi qalathu an-nasara fi 'Isa alaihi salam. Fanzur ila hadha ash-shibhi ma'ajabah. Baik. Perhatikan. Dan di sini ada makna yang sungguh aneh, mengherankan, berhubungan dengan pendapat orang-orang yang menyatakan apa? Kalamullah itu kalam nafsani. Sebab perkataan ini memang persis memiliki keserupaan yang kuat dengan perkataan Nasrani yang mengatakan bersatunya lahud dan nasud. Kenapa? Karena orang-orang Asy'ariyah dan yang semisalnya mengakui kalamullah itu makna yang ada pada zat Allah yang tidak mungkin didengar. Ya kan? Ini sudah selesai kita. Adapun susunan yang didengar itu makhluk, ya tidak. Yang didengar itu makhluk. Sehingga memahamkan makna al-qadim yaitu makna yang azali yang ada pada zat Allah dengan susunan yang itu adalah makhluk. Paham? Itu menyerupai bersatunya lahud dan nasud pada perkataan orang Nasara. Paham enggak? Nah, di sini lihat adanya kesamaan yang sangat sangat mengherankan. Maka ternyata pemahaman Asy'ariyah dan yang semisalnya, Mu'tazilah juga ada keserupaan dengan pemahaman Nasrani wal iyadzu billah. Baik. Qala wa yuraddu qawlu man qala bi anna al-kalama huwa al-ma'na al-qa'im bin nafs qawluhu wa yuraddu berarti wa yuraddu qawla man qala bi anna al-kalama huwa al-ma'na al-qa'im huwa al-ma'na al-qa'im bin nafsi qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini juga sekarang membantah pendapat orang yang mengatakan bahwasanya kalam itu makna yang ada pada zat Allah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan membantahnya, ikhwan. Beliau mengatakan sungguhnya salat kita ini tidak boleh padanya sesuatu dari perkataan manusia. Maksudnya perbincangan dengan sesama manusia itu tidak boleh dilakukan di dalam salat. Karena ketika salat kita sedang bermunajat kepada Allah. Sehingga yang diperbolehkan dalam salat ya doa, zikrullah, dan qiraatul Quran. Adapun bicara dengan teman tidak boleh dalam salat. Wa qala innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha wa inna mimma ahdatha alla takallamu fis salah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperbaharui apa saja yang Dia kehendaki dari perintah-perintahnya. Dan termasuk di antara hal yang Allah perbaharui adalah untuk kalian tidak berbincang-bincang di dalam sholat. Yang dulunya diperbolehkan di awal-awal syariat. Hadis yang awal dalam Sahih Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam. Yang kedua dalam Sahih Bukhari secara mu'allak. Tapi disambung sanadnya oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Nah, wattafaqa al-ulama 'ala anna al-musalli idza takallama fi as-salati 'amidan li ghairi maslahatiha batalat salatuh. Para ulama telah bersepakat bahwasanya orang yang salat apabila berbicara di dalam salat secara sengaja tanpa ada kemaslahatan untuk salat maka batal salatnya. Ini jelas. Kalau sengaja bicara. Nah, tolong ambilkan air. Awas. Nah, ada apa misalnya? Ada ular di depannya atau yang lain. Bicara ketika salat maka batal. Taim. Tapi jika karena kejahilan tidak tahu hukum atau karena lupa, maka salatnya sahih. Berdasarkan hadis kisah Muawiyah tadi, karena dia karena tidak tahu, akhirnya dia berbicara di dalam sholat. Nah, wattafaqu kulluhum ala annama yaqumu bil qalbi min tasdiqin bi umurin dunyawiyah wa talabin la yubtilus salah. Dan mereka semuanya bersepakat bahwasanya apa yang ada di hati berupa pembenaran terhadap perkara-perkara duniawi atau permintaan. Ada kadang kan orang sholat di sini di dadanya ada banyak hal yang dia pikirkan, ingin ini ingin ikut di dalam sholat. Nah, kadang juga jengkel sama imamnya kok lama teman, misalnya di dalam hatinya ya. Atau dengar anak-anak ribut kadang jengkel di dalam hatinya, ini anak kok ribut. Nah, ini la yubtilu shalah, tidaklah membatalkan salat. Wa inna ma yubtilu hatakallum bidzalik. Hanyalah yang membatalkan itu ketika mengucapkannya. Nah, fa ulima ittifaqul muslimina ala anna hadza laisa bikalam. Maka diketahui di sini kesepakatan kaum muslimin bahwasanya apa yang ada di hati itu bukan kalam, ya kan? Karena masih di hati itu tidak dikatakan kalam. Nah, padahal kalau seandainya yang di hati itu dikatakan kalam, maka tentunya semuanya akan batal sholatnya. Karena Nabi mengatakan, la yasnu fiha syai'un min kalamin nas. Taib. Masih tersisa bantahan untuk keyakinan itu. Dengan hadis yang lain kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naqta bihadza subhanallah.